Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Abu Fauzan di Pondok Kelapa. Ini Pak Ustaz, kebetulan kami punya pembantu rumah tangga. Iya. Karena dia termasuk fakir miskin, kami zakat fitrah kami serahkan kepada mereka. Iya. Cuma yang jadi masalah, dia hari Senin depan sudah tidak ada. Jadi berarti hari Ahad saya berikan kepada dia. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Tidak dibolehkan, Pak. Tidak dibolehkan karena memberikan sebelum waktu wajibnya. Ya, kalau dia akan pulang juga, akan diberikan juga, sampaikan kepada dia, belum wajib zakat fitrah, waktunya belum masuk, nanti sehari atau dua hari sebelum hari Id, pada tanggal 28-29, saya serahkan zakat fitrah ini kepada ibu, kepada istri saya maksudnya, nanti kamu terima dari dia. Atau kepada siapa, ya nanti sekarang kamu wakilkan kepada dia. Mungkin dia pulang, dia mengatakan, "Bu, tolong nanti suami ibu akan berikan zakat fitrah untuk saya, terima dulu oleh ibu, nanti sampai saya di tempat bekerja kembali, saya akan terima." Ini insya Allah tidak masalah. Wabillahi taufiq.